Dikasih ada mencari mangsa diriai dan dirangkai bersama Pantura Live Music. Lagu ini buat Bahku. Pantura. Sudah berlalu ada mencari.